Bismillah, kubuka hidung ngawitan. Padahal gana cerita. Jangan apa? Ngawitan nyebat bismillahnya. Sindi Jaya, Mama Sindi Putri Gandasari moja ngepriangan anu demplong. Ngakuar anu bahala. Sor apa nanya jeka payune? Jadi kampung, jadi kota sadaya. Pada disuka. Apa nak putra yang dijaya? Lantas sari kesengaja di anu abadi. Apa nak sushi? Ulawakan dirampas ya. Lantas sari kesengah bukti nu abadi nu ayah. Putri Demplona geus kamasur. Tong alah katong kakon cara manca negara. Tong paer kaino sian dijaya. Tong alah katong tong alah cara tong alah katong manca Sora sian dena ngahaleang hayang buru. Ayo ayo ayo. Mang yo mina cibon teu sian dijaya. Buru data. Mang yo mina sian dijaya. Hayang buru. Ning sian anu saya bos mina sian dijaya. Buru data. Cita-cita cita-cita iya. Tutku mulung, mama aturana kapalaria kapara waragi sada Allah wabokel kekot wabokel sempasung kemaka pihatur bilaya apana dena putra Sinti Jaya kapotan palura darat tak koyana janta bakar berting akan di tetap pampri berting akan di tetap pampri Abang Kacang, Abang Kacang, Abang Kacang, Abang Kacang. Para mim.